tan dinas mandir al hadiah bagian 11 ya, itu ada untuk soalan dikunci jawab min hazil adhi, sambil lihat kamusnya tan 11 bagian 11 tulislah pertanyaan soalan pertanyaan. Dikuli jawaban untuk setiap jawaban min hazil ajwibah, dari jawaban-jawaban ini. Ajwibah itu jamak dari jawab. Pertama, kita dibaca Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Darrajati fil baiti. Darjim. Apa darroja? Derajat. Darroja sepeda. Sepeda. Sepeda. Sepeda saya di dalam rumah. Sepeda saya di rumah. Pertanyaannya. Aina. Aina. Darrajatuka? Iya. Aina darrajatuka? Ka ya. Aina darrajatuka? Sepeda saya di aina darrojat, misalnya aina darrojat, kasih baris sendiri ya, aina darrojat ya. Aina darrajat tuka, tuka. Karena mutada muakhar. Aina darrajat. Yang kedua, berubah ke jawabannya. Menjadikan kolam ibu di dalam kantong kamu, di kantong kamu ada pulpen, pensil, pulpen, pulpen tinta ya, pulpen kalau tinta. Kita kan pulpen aja, nggak pakai tinta. Karena kalau dalam bahasa Arab pensil itu juga kolam, tapi kolamu rososin itu kolam itu sebenarnya bukan hanya pulpen tapi alat tulis ya. Kolam rososin itu pensil, kolam ibrim itu pulpen. Kalau pertanyaannya, kalau hal jawabannya na'am atau la. Di kantongmu ada pulpen. Apa yang apa yang di kantong? Mada fi? Mada fi? Jabi kan? Hah? Di kantongmu? Jabi. Kan jawabannya di kantongmu. Berarti pertanyaannya? Mada fi jabi? Ada apa di kantongku? Di kantongmu? Mada fi jabi? Mada fi jaibi, jaibi. Mada fi jaibi, fi jaibika kolam ibrim. Jaibi pakai ya ya? Pakai jaibi kantong. Oh, iya ya. Apa yang di kantong? Maza fi jaibi. Naam. Ya. Li nustanun. Benar. Saya mempunyai nustanun. Apa ya? Kebun. Oh, kebun. Nustanun Mas. Kebun. Beda. Apakah kamu punya? Apakah kamu punya? Apa yang kamu punya? Apakah kamu punya kebun? Kan? Kan jawabannya iya, saya punya kebun. Kalau itu, apakah kebunmu? Mempunyai, kamu mempunyai apa? Li. Kamu. Ka. Kamu laka. Mempunyai laka. Hal laka. Hal laka. Oh iya, iya. Hal laka. Halaka bustan makatan. Astagfirullah. Halaka bustan. Halaki bisa juga. Bisa juga halaki. Karena saya laki-laki, saya perempuan sama. Laki-laki. Yang keempat, buah itu ini, dia kepunyaan murid itu, dia punya murid itu. Iya. Apa itu? Bendanya cari sendiri. Kepunyaan siapa? Kan pertanyaannya begitu. Kepunyaan siapa? Titik-titik itu, maunya bendanya apa? Kolam. Kolam. Nah. Kepunyaan siapa, apa? Kepunyaan siapa? Sudah itu. Apa pertanyaannya? Kalau kepunyaan siapa? Liman. Liman kolam. Lim, pulpen itu. Al kolam. Atau pulpen inilah, pulpen ini. Pulpen ini liman haza hazal kolam. Kan ini musyarilah ya, ingat kepunyaan siapa pulpen ini, ya kan gitu. Bisa juga gak usah pakai haza, langsung liman al kolam, pakai al kolam kata tertentu. Ada yang kita maksud. Tidak bisa liman kolam pun. Kepunyaan saya pulpen, pulpen yang mana? Kan begitu. Jadi harus jelas. Limanil kolam kalau disambung ya. Jadi dua macam bacaannya nih. Boleh liman al kolam, boleh limanil kolam. Atau boleh pakai zalika. Liman zalikal kolamu. Kolam. Itu dua-duanya. Tiga-tiga. Salah mana yang mungkin? Liman hazal kolam, limanil kolamu, liman zalikal kolam. Nah, jawabannya Gua litil mili. Gua ini kemana ini? Al kolam. Iya. Al kolam. Jadi harus cari benda yang muzakkar. Jangan cari yang muannas ya, soalnya karena di sini gua. Jangan liman hazihil kurrosatu atau limanil kurrosatu, salah ya. Cari benda yang sejenis. Liman al maktabu, liman al baitu, baitu kan muzakkar. Limanil kitabu, lagi banyak kurrosatu. Kurasa itu gak bisa, karena gua. Ya. Harus cari yang bisa. Limanin daroja tuh? Nah, gak bisa. Oh, datanya. Daroja tuh gak bisa. Mas. Sayaro juga gak bisa. Asaan tuh gak bisa. Cari yang muzakkar. Bustanu. Limanil bustanu. Liman al bustanu. Punya siapa kebun? Dia kepunyaan murid. Gua sebagai apa? sampai lupa. Huwa sebagai apa? Mubtada. Mubtada. Khabarnya? Litil. Litil midi. Sip. Khabar apa namanya? Sibhu jumlah. Jarmaj. Jarmaj. Jangan sampai. Kadang-kadang kita terlalu asik ke kosa kata, ini anu, itu makanya harus diimbangi terus. Yang kelima. Hirolupat. Naam. Lahu surun. Nama na surun. Surun. Al-baitu. Haza baitun. Wa haza surun. Halaman. Agar. Oh, pengagar. Dia, dia mempunyai pagar. Dia laki-laki ya. Ini bangunan, cari bangunan yang bentuknya muzakkar. Hal masjidu. Halil masjid. Halil masjidu surun. Iya, pakai halil masjid. Karena ada alif lamnya ya. Halil masjid. Bukan halil masjid, halil ya. Halil. Bukan halil. Halil. Kan lahu kan? Lahu. Iya. Halil masjid. Seperti ini nih. Hal. Berarti ini gitu. Halil masjid surun. Ini karena kebetulan alif lam. Ya masuk ke alif lam linya ini jadi halil masjid surun. Apakah masjid itu punya pagar? Kalau rumah hal lil baiti, lil baiti surun, halil baiti surun. Kalau nah, cari yang peran yang laki-laki apa lagi madru lil bustani. Halil bustani surun. Ah, ini pabrik. Apa pabrik? Masna'un. Halil Masna'un. Masna'in. Halil masna'in. Apakah pabrik itu tidak pada? Ini lahu. Lahu. Halil musalla surun. Apa salah itu? Lahu surun. Musalla, bukan musalli. Bukan. Kalau musalli orangnya. Kalau musalli orangnya, orang yang sholat. Tapi ketambahan lil. Tempat orang sholat. Tempat orang sholat. Walaupun ada lil musalli. Tempat di mana lil? Halil musalli. Oh kan, kan ini dah. Ya oke, oke. Musolla ya, asalnya kan musolla, al musolla, ujungnya yang mana? Musallam. Alif. Lam. Musol. Ujungnya. Musallam. Ujungnya yang mana ini? Lam ini atau alif ini? Ya. Ini ujungnya. Jadi kalaupun majrur, kalaupun majrur tanpa majrur jangan di sini. Lain bukan belum ujung, kan ujung yang majrur ya. Nah, lil musalla, saya tanya, apa tanda majrurnya? Gak mungkin kasro, gak ada kasro di sini. Karena iya. Nah, tandanya adalah kasro yang majrurnya ingat, ada yang lafzi, ada yang dikira-kira. Ini dikira-kira atau enggak? Ini dikira-kira aja kasrahnya. Kira-kira, kalau jadi isim yang model ini, yang berakhir dengan, ini namanya alif maksurah. Atau yang berakhir dengan ya mankus, itu tandanya, tanda jarnya dikira-kira. Kasrah yang dikira-kira. Karena ujungnya apa namanya istilahnya kita belajar tahun kemarin ujungnya sakit. Ilat. Ilat, huruf ilat. Nanti ada dalam bahasa Arab beberapa kata-kata yang memang ujungnya huruf ilat. Ketika dia ujungnya huruf ilat itu, ada kemungkinan, tidak pasti sih, karena ada juga yang bisa fathah nanti. Kalau untuk jar itu dikira-kira pasti itu. Ini bin musol. Nah, yang berakhir dengan alif, alif maksurah, pasti dikira-kira. Nah, coba misalnya, musola itu kecil. Al-musola, sogirun. Ini kan, apa jabatan ini? Mok? Nah, ini, obat. Ini tanda marfuknya apa ya? Ada doma nggak di sini? Domanya kemana? Apa tadi domanya di? Dikira-kira muqaddar. Makanya kalau dianalisa, wa alamatu rafi'i tanda rafa'nya dommatun muqaddaratun 'alal alif. Doma yang dikira-kira di atas alif. Ini alif ini ya, bukan dia ini. Dari mana kita tahu ini alif? Alif maksudnya karena didahului oleh al-musalla shaghir. Apa ini? Jadi dalam keadaan marfu, dalam keadaan mansub misalnya, saya membangun musalla. Abni al musalla. Sama kan bunyinya ini? Sama ya? Saya membangun musalla. Ini fi'il fa'il. Ini maf'ul bih. Maf'ul bih itu apa ini? Mansub kan? Mansub. Apa tanda mansubnya? Ada fathah? Tidak ada. Fathahnya kemana? Dikira? Jadi kalau dikira nanti ini wa alamat nasbihi fathatun muqaddaratun ala. Kalau yang ini tadi lil musalla wa alamat jarrihi kasratun muqaddaratun ala. Kasro yang dikira. Nah, dalam ajrumia itu perubahan yang terjadi di ujung kata itu bisa lafzan au takdiran. Bisa secara lafzi kelihatan a itu, tapi bisa juga takdiran, dikira-kira, diperkirakan. Jadi maksud dengan takdiran. Nah, itu mengingatkan dirinya ya. Ajrumia jangan sampai lanjut. Orang tidak buat tidur. Tidak. No. Orang murid. Murid. Iya. Hal huwa ustadun. Hal huwa ustad. Huwanya bisa enggak diganti dengan nama? Nama pakai nama. Kan cakep tuh kalau nama baru nanti jawabannya katanya hal Muhammad. Hal Muhammad ustad. Hal Aliyun ustad. Lah, buat ini pakai nama baru kasih kata ganti. Dan ketujuh, Baina sahati wal bustani surun. Apa itu? Di antara as-sahati. Sahati. As-sahati itu halaman. Di antara halaman dan kebun ada pagar. Mada bainas sahati wal bustani. Sebenarnya kalau mau lebih, tapi ya wajar ini tetap dipelajari ya. Pertanyaannya oke, okay. Mada bainas sahati wal bustani. Coba pakai kata ganti. Antara keduanya ada pagar. Bainahuma. Bainahuma. Surun. Surun. Nah, karena ini hubungan belum dipelajari, humanya maka dia ntar pakai lagi ini tidak pakai bainahuma, tapi bainasahat wal ustad. Mada bainahuma. Iya. Nah, bainahuma asahat wal ustad. Boleh kalau mau pakai bainahuma. Masa nomor berapa itu? 8. Eh, 7. 27 ya. Mada baina. Silakan kami sendiri. Mada baina sahat wal bustan. Mada baina. Di antara. Baina sahat wal bustan suruh. Mana mubtada-nya? Baina surun, mutara muakhar ya. Khabarnya mana? As-sahatu wal baina. Baina baina sa. Zorof ndok nilai ya. Khabar muqaddam. Wal bustani. Wal bustani maftuh. Maftuh. Maftuh ke as-sahat. Makanya kasrah juga. Ya, lanjut. Sahibu fil hujrah. Hujrah. Pemiliknya ada di pemiliknya ada di kamar. Kamar. Pemilik apa? Kamar. Pemiliknya ada di kamar. Pertanyaannya aina? Aina sahibu? Sahibul bait. Sahibu kan? Sahibu dia. Nah, dia aina sahib ini mau di sebentar orang mau diartikan teman atau diartikan pemilik bisa dua. Jadi bisa temannya ada di dalam kamar ya, ya bisa. Nah, teman si Ali bisa aina sahibu. Aina sahibu Ali. Aliin. Aina sahibu Aliin fil hujrah. Sohibuhu, gak usah pakai happy hujrah lagi, yang ditanya justru tempatnya. Coba lagi, aina? Aina sohibu Ali. Aina sohibu Aliin. Aina sohibu Aliin. Nah, kalau itu artinya teman, gitu aja. Di mana teman Ali? Nah, jawabannya kan, sohibuhu temannya. Hu, ibu ini harus Ali. Laki-laki, makanya Ali. Jangan aina sohibu Fatimah, salah. Kalau sahibu Fatimah nanti sahibuha nanti ya. Fil hujrah. Itu kalau artinya teman. Kalau pemilik. Aina sahibul baiti. Aina sahibul baiti. Di mana pemilik rumah? Pemilik toko. Aina sahibul dukkan. Dukkan. Warungnya. Dukkan. Dukan sahibu dukan. Sahibul musibati. Yang mendapatkan, yang memiliki musibah, yang mendapatkan musibah. Sahibul musibati. Sahibul hajati. Ya, punya hajat. Ya, yang punya hajat. Sahibul hajat. Aina sahibul hajat. Hujrah di kamar. 9. La. Bal 'alaiha qirtasun. Bukan, tapi Di atasnya ada kertas. Hal al maktabi kitabun? Al maktabi alaiha atau alaihi? Al maktabi alaihi atau alaiha? Al maktabi. Alaihi. Al maktabi. Alaihi. Alaihi. Nah, cari yang muzakkar muannas. Apa ya kalau meja muannasnya? Kalau muzakkarnya kan? Saburatun. Saburat. Bisa ditaruh buku di situ. Ada bahannya meja ada yang bentuk muannasnya. Maktabatun. Apa? Bukan, jangan ditambahkan. Min dodatun. Oh, min dodatun. Iya, sudah. Mindodatun. Kalau maktabun itu bisa bisa. Pakai ini ada. Mindoda. Jadi bukan tadi hal alal. Hal alal mindodati. Kitabun. Kitabun. Hal alal mindodati. Kitabun. Lah. Apakah di atas meja itu ada buku? Tidak. Alaiha kirtasun. Kirtas. Di atasnya ada kertas. Kirtas. Mubtada'nya mana, Pak? Ya. Mubtada'nya. Mubtada'nya. Itu mubtada'nya. Mubtada mu'ah. Mu'ahkan. Oh ya, kirtas. Khabarnya mana? Khabar mukaddamnya mana? Alaiha. Kan jar majrur. Oh iya. Ala ditambah hiya. Jar majrur kan? Cuma jangan cari tanda. Iya. Alai, ala tambah hiya menjadi alaiha. Coba terus bijak. Jan bihi fikrun wa hammam wa hammam. Bijani bihi fikrun wa hammam. Apa bijani bihi? Di sampingnya. Ada? Di sampingnya. Ada apa itu? Fikrun? Sapi. Hei? Fikrun. Sumur. Sumur. Di sampingnya ada sumur dan hammamun, kamar mandi. Kamar WC? WC, boleh hammam. WC, kamar mandi. Nah, apa pertanyaan? Aina. Aina. Bukan Aina. Kalau Aina, sumur dan kamar mandi itu ada di ada wa berarti apa? Ini apa? Bisa. Ada wa. Kalau khobar muqaddam itu pasti yang ditanya benda. Kalau mubtada'nya mu'akhar. Kalau mubtada'nya dulu baru pakai aina. Apa dia? Kayak di atas tadi nomor 1 kan mubtada baru khobar yang darajati. Ya, darajati mubtada fil baiti khobar. Nah, itu pasti pakai aina. Aina darajati. Tapi kalau khobarnya dulu seperti nomor 2 fija bicara pasti pakai maza. Coba maza ada apa? Di samping. Hi laki-laki perempuan. Ini perempuan. Hish ha yang perempuan. Bijali biha. Hi. Bijali bihi laki-laki. Di sampingnya ada apa? Di samping titik-titik, nah titik-titik itu isi dengan benda muzak. Benda cek, jangan coba. Bijak, biasanya sumur dan WC itu di samping apa? Kalau di rumah dapur, dapur. Di samping? Pohon pisang. Samping dapur, apa? Oke, dapur apa? Ya. Almatur, almat, mat, bangun, masbur. Jadi bijani bil, bikrun, maza, terus lagi, bijani bil, bijani bil, matbahu, matbahi. Udah penila ya. Mada bijani bil. Mada bijani. Bijani bil. Mada bijani bil. Matbahu. Matbahi. Kan udah penila ya. Udah balik aja. Bijani bil. Mada bijani bil. Matbahi. Bijani bil. Matbahi. Dari pelan ya. Mada bijani bil. Matbahi. Jawabannya enggak perlu diulang lagi bijani bil matbahi, tapi al matbahi diganti dengan kata ganti domir bija nibihi. Ya. Bikrun. Iya, itu kan bihi. Iya, itu ke domir huwa itu. Itu asalnya huwa. Kembali ke al-matdoh. Bija nibihi. Bikrun rahmat. Ada sumur dan besi. Tambahkan. Jadi ini tambahkan. Juga kobar mukaddam ya bijan mutara wakarnya bikrun memang. Nah sekarang ini latihan merubah domir akmil mayati gua baca dulu baca anta tilmidun laka kurrosatun kurrosatuka amamaka ya tarjim kamu seorang murid kamu mempunyai sebuah kursi. Kurosa itu buku tulis. Buku tulis. Kalau kursi. Oh iya. Kurosa itu. Buku tulis kamu di depanmu. Di depanmu. Ini karena engkau ya. Anta. Sekarang ana. Masih berubah. Ana tilmi. Ana. Coba masih baca ya, itu kan ana tilmidun. Ana tilmidun. Li kurosati. Li ya, karena ana. Terus? Li kurosati. He? Li kurosa... Kurosatun tetap, kan tetap dah. Oh ya, li kurosatun. Li kurosatun. Kurosati... Kurosati... Ama... Bukan saya. Amami. Amami. Kurosati, buku saya. Mani di depan saya. Jadi semuanya kata gantinya saya. Karena di atas engkau. Sekarang nomor tiga. Hamidun. Hamidun. Tilmidun. Tilmidun. Nah, kan Hamidun kata gantinya apa? Dua. Dua. Dia mempunyai berarti. Dua Tilmidun. Iya. Gak usah pakai dua, langsung aja Hamidun Tilmidun. Hamidun Tilmidun. Nah. Ya lahu kurosatu kuros hu kuros satu hu kurosatu hu amamang amamang gitu latihan ini ya kayaknya susah ternyata gitu ya ternyata susah juga kirain sama kayak atas kata itu kakaknya anta kamu kalau Hamid kan dia orang ketiga beda. Pokoknya asal nama. Kecuali Hamid itu dikasih ya Hamid. Ya Hamid berarti anta. Wahai Hamid. Anta kan depannya wahai. Kalau pakai wahai baru anta. Kamu. Kalau enggak pakai wahai, gua pasti jauh ya. Iya. Nah, anti. Anti tilmizatun. Tilmizatun. Anti soalnya perempuan. Iya. Laki kurosatun. Kurosatun. Laki kurosatun. Kurosatuki. Kurosatuki. Amamaki. Amamaki. Ini sebenarnya belajar sorof ini. Coba, akhi. Akhi tim. Bentar, akhi ini apa? Itu saudara laki-laki. Laki-laki. Sama kayak dia dong. Sama kayak dia. Coba. Akhi tilmidun. Iya. Lahu kurosatun. Iya. Iya. Satu amamam. Coba ukti. Nah, beda. Ukti tilmidun. Iya. Laha kurosatun. Iya. Kurosatuha. Amamam. Coba Maryam. Maryamu tilmidatun. Iya. Laha kurosatuhu. Yeah. Kurosatuha. Kurosatun. Ah, kurosatun. Ya. Laha ini lakanya yang diganti. Kurosatun tetap. Laha kurosatun. Kurosatuha amamaha. Ini baru lima ini. Mestinya 14 kita sudah puasa. Ini mungkin skin dulu kan nanti. Iya, iya nanti tambah banyak. Ini metodenya dia. Jadi gradasi seperti. Kalau kita udah pede ditambah. Jadi yang banyak dipakai itu. Saya gradasi. Nah, prinsipnya metodologi kita. Kalau langsung brek 14 pusing anak. Pusing lah. Karena pelan-pelan. Nah, coba lihat pelajaran baru. Nah, menghitung. Coba dibaca. Ikuti, wahidun. Wahidun. Isnani. Isnani. Salasatun. Salasatun. Arba'atun. Arba'atun. Khamsatun. Khamsatun. Sittatun. Sittatun. Sab'atun. Sab'atun. Samaniyatun. Samaniyatun. Tis'atun. Tis'atun. Asyaratun. Asyaratun. Ya, terjemahnya ada di kurun-kurun itu. Jiro lupat monem tuh. Nah, kita kan mau bilang sebuah pulpen. Misalnya. Sebuah pulpen itu bukan wahidun kolamun. Bukan. Karena angka ya, dari S1 sampai 10 kata sifat. Karena bahasa sifat. Jadi harus dijadikan objektif, harus dijadikan sifat. Yang kayak kita sebuah dua bukan kata sifat kan dia. Jadi seolah-olah kan diterjemahkan misalnya nih, kolamun wahidun, pulpen yang satu. Padahal terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebuah. Tidak ada kita orang Indonesia bilang pulpen yang satu, ada nggak? Pulpen, kamu punya berapa pulpen? Pulpen yang satu. Ya. Sebuah pulpen. Ya, kalau membuat. Terus kalau dua, kolaman isnan, dua buah pulpen. Gimana begitu? Pulpen yang dua. Keren. Kata sifat, jadi hitungan itu jadi kata sifat dalam bahasa Arab. Olaman isnan. Nah itu kalau angka 1 dan 2. Nah ya, angka 1 dan 2. Jadi kalau angka 1 dan 2 dia cenderung sebagai kata sifat. Nah angka 3 sampai 10 jama. Bukan kata sifat itu. Bukan. Baru sama dengan kita. Hitungan, baru bilangan itu. Tiga buah pulpen. Nah, sejajar ya. Salah satu aklami. Nah, salah satu itu mudhof aklami, mudhof aklami. Nah, bukan. Kenapa aklami? Bukan, kalian karena jama. Tiga itu sudah jama. Nanti bisa sama pasir rata-rata. Tergantung nanti. Kalau misalnya kebetulan dia jamak mau zakat sari. Nah. Coba kita lihat nih. Salah satu aklamin. Salah satu ini muzakkar atau muannas? Tuh, muannas. Hah? Muannas. Muannas. Kalau muzakkarnya salasun. Dia ada dua, tiga itu. Ada salah satu, ada salah satu. Nah, kapan menggunakan salah satu, kapan menggunakan salah satu? Nanti ada. Nah, di sini coba lihat dari 3 sampai 10 pakai ta semua enggak? Pakai ta. Berarti hitungannya mu'annas. Ya. Hitungannya mu'annas. Ya, bilangannya mu'annas. Terus aklam. Aklam kembalikan dulu ke mufradnya. Aklam ini bentuk mufradnya kolam. Kolamunnya muzakkar muannas. Muannas muzakkar. Nah, ada ketentuan, ini baru konsepnya nih ya. Ketentuan dalam bahasa Arab kalau kita menghitung jumlah dari 3 sampai 10. 3 sampai 10 ya. Antara bilangan dan benda yang dihitung harus berlawanan jenis. Berlawanan. Jadi tidak boleh match. Ini untuk hitungan 3 sampai 10. Kalau 1 dan 2 kan match. Kolamun wahidun ya, kolamanis nani. Ini kalau misalnya kolamun saya ganti kurrosatun, kurrosatun wahidatun. Kolamanis saya ganti kurrosatanis natani. Itu baru match. Kalau 1 dan 2. Tapi kalau 3 sampai 10 berlawanan. Ya. Nah ini anu khasnya hitungan Arab. Perhatikan coba itu. Salah satu aklan. Arba'atu aklan. Om satu aklamin. Aklan. Sittatu, sab'atu, tamaniyatu, tis'atu, asyara. Dan dari kalau kita menghitung dengan angka 3 dan 10, kedudukan angka itu sebagai mudhof. Ingat ya, mudhof yang disandarkan. Ya, mudhof. Sementara benda yang dihitung kedudukannya sebagai mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih i'rabnya apa? Majrur. Makanya aklamin, tidak boleh aklaman atau aklamun. Ya, gitu ya. Fokus dulu ya, bilangan. Kalau bilangan 1 dan 2 sih enggak terlalu sulit karena dia match. Ini yang anu ini bilangan 3 sampai 10. Itu dulu. Jangan bayangkan lebih dari itu ya. Jadi makanya ini dibatasi 3 sampai 10. Kalau 10, 11, 12, lain lagi. Dan semuanya ada di sini. Semuanya ada. Tuntas ini sampai bilangan 1 juta ada di sini. Tamat ini tahu buku ini. Sampai 1000 ribuan, terus yang kenal kita sebutkan alaihatis atau asyara. Ya. Apa? Alaihatis anta asyara. Kenapa bukan itu? Kenapa bukan padahal itu obat bukan dan kenapa bukan alaihatis atu? Iya. Asyara. Nah, itu kan itu ada penjelasannya di jilid ini. Atau ini surat Yusuf, inni ra'aitu ahada asyara kawkaba. Saya bermimpi melihat 11 kawkaba planet. Oke? Ahada asyara. Ahada asyara. Tidak ada ahadu asyara, tidak ada. Itu nanti ada pembahasan. Ini dulu. Nah, jadi cara penggunaan, saya ulangi lagi, untuk bilangan 1 dan 2, 1 dan 2-nya itu diletakkan sebagai sifat. Dan mereka harus match. Qolamun wahidun, qolaman tsanani. Sifat itu besar kan? Sifat na'at. Na'at. Wahidun na'at itu, tsanani juga na'at. Cuma karena kolamun memang itu sudah menunjukkan tunggal, cenderung biasanya wahidun nggak disebut. Ya, cenderung ya tidak disebut. Demikian pula kolamanis nani, karena kolamani sudah mutanna, sudah bentuk mutanna, cenderung isnani nggak disebut. Tapi kalau untuk 3 dan 10 harus disebut. Karena aklamin relatif kan. Banyak pemain, berapa banyaknya? Yang namanya banyak dalam bahasa Arab, 3 ke atas. Tapi kalau misalnya kolamun, 1, ya tidak ada lagi yang lain kan? 1 pulpen berarti kolamun. Kalau 2 pulpen, kolamani, tidak ada yang lain. Tapi kalau jamak, 3 ke atas. Terus ketentuan selanjutnya, untuk bilangan 3, Lengan tiga dan benda yang dihitung, hitungan tiga dan benda itu strukturnya namanya struktur Idova. Idova. Idova ini terdiri dari mudof dan mudofun ilaih. Ilaih. Nah, ini angkanya itu mudof. Angka 3 dan sampai 10 itu mudof, sebagai mudof. Sedangkan benda yang dihitung itu adalah mudofun ilaih. Ya, mudofun ilaih. Nah, ini dipahami dulu nih, ini konsepnya. Nah, ketentuan untuk mudof, mudofnya lihat. Mudofnya itu, yang namanya mudof itu tidak boleh pakai tanwin. Benar nggak? Ya. Salah satu. Nggak boleh pakai al. Nggak boleh as-salah satu. Nggak boleh, nggak ada itu. Yang namanya mudof. Nah, terus, apa jenis mudofnya ini? Muzakkar atau muannas? Nah, tergantung dengan mudof ilaih. Kalau mudofun ilaihnya muzakkar, maka muannas. Ya, mudofnya muannas. Pembilangnya muannas. Penghitungnya muannas. Tapi kalau yang dihitung nanti muzakkar, muzak, muannas, muannas, maka di sininya salasu. Ya, itu nanti di pelajaran selanjutnya. Nah, pelajaran selanjutnya nanti ada kebalikannya ya. Nah, ya makanya ini di. Nah, terus karena tiga itu sudah jamak, otomatis benda yang tadi kolamun kita jamakkan. Apa jamaknya kolamun? Aklam. Aklam. Coba dibaca aklamin karena mudofun ilai. Majrur. Nah, namanya mudofun ilai itu i'rabnya majrur. Makanya dibaca salah satu aklam. Di Al-Qur'an coba cari, ada enggak? Ada enggak ini nih, salah satu dari ini? Ada? Sittat. Sittat Ayyamin, kan? Ayyamin, Ayyamin jamak dari? Yaum. Yaumun. Yaumun muzakkar muannas. Muzakkar. Hanya sita tuh. Bukan situ kan? Sita tuh muzakkar muannas. Muannas. Muannas. Ayyamin dari yaumun muannas muzakkar. Muzakkar. Dalam hadis ya. Lil jannati sab'atu, surga itu mempunyai sab'atu abwabin, bukan abwabin, bab itu muzakkar muannas, muzakkar penghitungnya sab'atu abwab, terbalik kan sab'atu abwabin. Apanya yang muzakkar? Angkanya. Angkanya, ya cari coba. Sebutkan aja. Madrosatun. Jangan madrosatun nanti. Kurosatun lah, kurosatun. Kurosatun. Salasu. Salasu. Kurosatun. Kurosatin. Dijamakkan. Oh iya. Kurosatin. Salasu. Kurosatin. Nanti di pelajaran berikutnya dia ada nih. Ini yang tidak ada ini. Ah, bisa aja. Gak usah jadi, ada nanti. Lihat sendiri ada. Jadi cangari. Maksudnya ini dulu. Sudah maghrib. Nah, jadi ini konsepnya dulu saya kenalkan. Nah, tolong nanti dibaca-baca di rumah ini. Di bawah ini sudah ada apa namanya? Daftar ya. Daftar benar-benar mukhrab. Ada musannanya, ada jamaknya. Itu aja dulu dikuasai itu. Ini kayak kosakata nih buku ini bagus. Ada kamusnya lagi. Ya, kamusnya. Kayak kosakata. Makanya dikuasai dulu. Dan ternyata ada teoritikalnya juga. Ya, ada tapi tidak ada anunya, penjelasannya. Ya, tidak ada. Jadi guru yang harus. Makanya ini nggak bisa dipakai untuk autodidak, nggak bisa. Nah demikian yang bisa kita kaji pada sore kali ini.